وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كم مسلمين أيها الناس، كم مسلمين والمسلمات، جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى برفرمن لدلم سورة السجدة، الله mengatakan وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, begitulah kami jadikan, وجعلنا منهم أئمة, kami jadikan di antara mereka para imam-imam, para pemimpin, para suri teladan di dalam masalah agama ini. Yahdu Nabi Amrina, yang mereka membimbing manusia dengan perintah dari kami. Bima sabaru, dengan sebab mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, bisabri wal yakin tunalul imanatu fiddi imamatu fiddin, dengan kesabaran dan juga keyakinan disitulah tercapai dengannya keimaman, kepemimpinan, ketokohan, kepemimpinan dan keteladanan di dalam masalah agama ini. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, dan di antara orang yang telah mendapatkan al-imam fiddin yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahim kana ummah, kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Dan kalau kita melihat perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, benar-benar beliau mendapatkan derajat ummah, seorang yang memimpin di dalam masalah agama, benar-benar telah beliau lalui dengan dua perkara tadi, yaitu dengan kesabaran dan juga dengan keyakinan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah, telah menjadikan aku sebagai khalil, khalilullah, sebagaimana Allah tabaraka wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, khalilullah. Dan orang yang dikatakan dengan khalilullah adalah derajat seorang yang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala yang paling tinggi. Derajat kecintaan yang paling tinggi ketika seorang digelari dengan khalilullah. Khalilullah itu lebih tinggi daripada habibullah. Khalilullah maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan yang paling tinggi kepada Allah, yang tidak menyisakan, yang tulus cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah yang ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita ada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sangat pantaslah dia menjadi seorang khalilullah. Dia pantas menjadi seorang imam fiddin dan juga pantas untuk menjadi khalilullah. Dan itu telah menghadapi masa-masa ujian yang berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim Allah uji bagaimana kecintaan yang murni kepada Allah, dia harus berpisah dengan ayahnya. Ayahnya yang paling dia cintai, ketika berbeda keyakinan, ketika dia berdakwah kepada Allah dengan berbeda keyakinan dengan ayahnya, maka dia pun berpisah dengan orang yang dia cintai, yaitu ayahnya. Dia diusir oleh ayahnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Wa dzkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Ingatlah di dalam kitab Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu adalah seorang yang jujur keimanannya, seorang yang benar-benar jujur, dan dia seorang nabi. "Idz qala li abihi ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a." Wahai ayahku sayang, kata Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, dia mengatakan, "Wahai ayahku sayang, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, dan sesuatu yang tidak berguna sama sekali?" Yaitu beribadah bapaknya Azar, beribadah kepada patung yang tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak berguna sama sekali. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim kembali mendakwahi ayahnya dengan mengatakan, "Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Kata Nabi Allah Ibrahim, "Wahai ayahku sayang, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku." Kata Nabi Allah Ibrahim, "Aku akan membimbingkan engkau wahai ayahku kepada jalan yang lurus." Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya." Wahai bapakku sayang, sesungguhnya janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Janganlah engkau beribadah kepada syaitan, dikarenakan syaitan itu, la ta'budis syaitan, dikarenakan syaitan itu musuh bagi Allah tabaraka wa ta'ala. La ta'budis syaitan, yang menyebabkan engkau menjadi wali bagi syaitan, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Ya abati, wahai bapakku sayang, inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku sayang, aku sangat khawatir menimpa engkau azab Allah tabaraka wa ta'ala yang menyebabkan engkau menjadi temannya syaitan di nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan lemah lembutnya Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, yang itu merupakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi apa yang dihadapi, apa yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dia berupaya dengan lemah lembut, dengan kata-kata, "Ya abati, wahai ayahku sayang." Ternyata bapaknya mengatakan, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Kata bapaknya, dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? Kalau engkau tidak berhenti, aku benar-benar akan membunuhmu. Aku benar-benar akan merajammu." Kata ayahnya, "Pergilah engkau sejauh-jauhnya dari aku." Diusir Nabi Allah Ibrahim dari ayahnya yang dia cintai demi mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi Allah menguji dengan dia harus berpisah dengan ayahnya, contoh yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah benar-benar ingin menguji betapa besar kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga layak dia digelari dengan khalilullah. Ketika Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan usianya yang sudah tua, 80 tahun lebih kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu lama tidak diberikan anak, setelah dia tua, anak yang dinanti-nanti kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Akhirnya tiba waktunya dia mendapatkan anak, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak yang dinanti-nanti. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berpisah dengan istrinya, dengan anaknya. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya, Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Ditinggalkan di sebuah tempat yang sekarang Mekah, yang dulu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak ada penghuninya, tidak ada bekal sama sekali. Ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, rela beliau berpisah dengan istri dan anaknya dalam rangka menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia meninggalkan istri dan anaknya, beliau meninggalkan sedikit kurma, sewadah kurma dan sedikit minuman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ditinggalkan di sebuah negeri, ghairi zir'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali ketika itu di sisi rumah Allah tabaraka wa ta'ala yang dimuliakan. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, beliau berpaling pergi meninggalkan mereka berdua. Qalat Ummu Ismail, berkata ibunya Ismail, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laisa bihi unasun atau anisun wala syai. Wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Mau kemana engkau dan kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada teman sama sekali, tidak ada manusia sama sekali, dan tidak ada perkara-perkara yang bisa kami jadikan sebagai bekal? Faqalat lahu miraran wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Nabi Ummu Ismail kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berulang-ulang Nabi Allah Ibrahim sambil pergi terus tanpa menoleh sama sekali, dipanggil terus oleh Ummu Ismail berulang-ulang, mau kemana engkau, kamu tinggalkan kami berdua di tempat yang seperti ini. Nabi Allah Ibrahim tidak bergoyang sama sekali, tetap beliau pergi tanpa menoleh sama sekali. Ketika Ummu Ismail kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah berulang-ulang memanggil suaminya, maka tidak digubris oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka Ummu Ismail pun mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Maka Nabi Allah Ibrahim baru berkata, na'am, iya, aku melakukan ini tidak lain karena perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Ummu Ismail, kalau ini adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena memurnikan kecintaan dia kepada Allah, kepatuhan dia kepada Allah, rela berpisah sementara dengan anak istrinya di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada bekal yang banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar ingin menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau lulus dengan ujian ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Allah Ibrahim untuk berpisah sementara dengan istri dan anaknya dalam rangka menjalankan perintah Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menguji dengan yang lebih berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi berpisah sementara yang akan bertemu lagi kemungkinan di dunia ini, sementara ujian yang ketiga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang satu ini benar-benar Allah ingin memurnikan kecintaan Nabi Allah Ibrahim hanya kepada Allah. Dia tidak diperbolehkan untuk sama sekali cinta kepada anaknya, dalam artian ingin dimurnikan kecintaan Nabi Allah Ibrahim tidak terbagi dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang lebih besar dari yang tadi, yaitu diperintahkan untuk membunuh atau untuk menyembelih anaknya Ismail yang tadi telah lama dia tunggu-tunggu kelahirannya, kedatangannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Saffat, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai anakku, tatkala Nabi Allah Ismail telah menginjak usia di mana dia bisa berusaha dengan ayahnya, dia bisa membantu ayahnya, maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku berlihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau, kata Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Kita tahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya ru'yatul anbiya haqqun, mimpinya para nabi itu adalah benar, harus dilaksanakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, jawaban Nabi Allah Ismail ketika ditawarkan oleh bapaknya bahwasanya dia bermimpi menyembelih anaknya Ismail, Ismail mengatakan, qala ya abatif al matumar, wahai ayahku, melakukanlah apa yang engkau diperintahkan dengannya, satajiduni insyaallah min as-sabirin, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar, kata Allah tabaraka wa taala, menjelaskan bagaimana dialog antara sang ayah dengan anaknya yang mau disembelih kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri pasrah kepada Allah tabaraka wa taala, dan Nabi Allah Ibrahim telah membaringkan putranya Ismail, wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu tersebut, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami ganti, sesungguhnya kami membalas orang-orang yang, begitulah kata Allah, kami membalas orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata, ini adalah benar-benar ujian yang sangat nyata. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim akhirnya, wafadainahu bidzibhin 'azim, kami ganti Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang sangat besar, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran Nabi Allah Ibrahim, kemudian yang kedua keyakinan Nabi Allah Ibrahim ketika menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, kemudian yang ketiga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketulusan, kemurnian cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan itu butuh pengorbanan, butuh pembuktian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang benar-benar cinta kepada Allah, dia butuh pengorbanan untuk membuktikan cintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah diperintahkan oleh Allah dalam setiap tahunnya untuk berkorban cuma sekedar mengeluarkan harta di jalan Allah tabaraka wa taala untuk menyembelih seekor kambing atau unta ataupun sapi, itu tidak terlalu berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kalau dibandingkan dengan bagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah berkorban dengan menyembelih anaknya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara yang lebih ringan seperti ini, ujian dari Allah tabaraka wa taala untuk kita bersyukur atau tidak terhadap nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala, berupaya kita untuk menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi Nabi Allah Ibrahim diuji dia harus berpisah dengan ayahnya, kemudian diuji dia harus berpisah sementara dengan anak dan istrinya, dan kemudian ketika diuji oleh Allah tabaraka wa taala untuk berpisah yaitu menyembelih anaknya, yang itu lebih berat daripada yang kedua. Adapun yang ketiga ini lebih berat lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Justru Nabi Allah Ibrahim sendiri yang dituntut untuk mengorbankan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ketika dia diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendakwahi kaumnya. Memerintahkan Allah tabaraka wa ta'ala Nabi Allah Ibrahim untuk mendakwahi kaumnya. Terjadi dialog yang sangat panjang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim membantah hujjah-hujjah yang lemah dari kaumnya. Atau bahkan bukan hujjah sama sekali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kaumnya di akhirnya hujjah-hujjah yang dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk membantah kaumnya yang beribadah kepada patung-patung tidak mereka gubris sama sekali. Mereka cuma mengatakan ketika patung-patungnya habis, patung-patungnya hancur, tinggal yang paling besar. Mereka cuma mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, innahu laminadh-dhalimin, sungguh dia benar-benar orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami mendengar ada seorang pemuda yang selalu menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita yang bernama Ibrahim alaihissalam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dipanggillah Nabi Allah Ibrahim. Kemudian terjadi dialog yang cukup panjang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi tidak berguna. Setelah dialog yang sangat panjang, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana sikap kaumnya yang membabi buta, yang mereka tidak terima dengan hujah-hujah yang ada. Yang penting pokoknya bagaimana kebiasaan kami, bagaimana adat istiadat kami, bagaimana bimbingan yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Mereka akhirnya mengatakan setelah hujah-hujah yang dijatuhkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada mereka untuk mereka sadar ternyata tidak berguna. Akhirnya mereka mengatakan qalu harrihu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata mereka, mereka berkata, bakarlah Nabi Allah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian ingin melakukannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ternyata dalam ujian yang ini Nabi Allah Ibrahim harus mengorbankan dirinya, dibakar di dalam api kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan sekedar bapaknya dia tinggalkan, bukan sekedar istrinya dia tinggalkan, bukan sekedar anaknya dia korbankan. Justru yang lebih besar adalah dia mengorbankan jiwanya. Ini benar-benar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengorbanan yang luar biasa, yang benar-benar tulus kepada Allah cintanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, gila. Dikatakan bahwasanya malaikat Jibril itu tiba, datang menghampiri Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ditanya oleh Jibril, alaka hajah, apakah engkau punya hajat wahai Ibrahim? Artinya, malaikat Jibril siap untuk menghancurkan mereka yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim. Lihat bagaimana jawaban Nabi Allah Ibrahim ketika ditawarkan oleh Jibril. Alaka hajah? Apakah engkau punya hajat? Lihat bagaimana jawaban Nabi Allah Ibrahim yang menunjukkan betapa dia memurnikan cintanya hanya kepada Allah. Minta tolongnya hanya kepada Allah. Amma anta fala. Kata Nabi Allah Ibrahim, adapun kepada engkau wahai Jibril, aku tidak akan minta kepadamu. Aku tidak butuh kepadamu, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Adapun kepada Allah, ialah aku yang memintanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa tulusnya cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Minta tolongnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jibril saja yang menawarkan bantuan, dia mengatakan adapun kepada engkau aku tidak butuh. Dalam riwayat yang lain kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malakul matar, malaikat yang mengurusi hujan, malaikat Mikail yang mengurusi hujan ketika itu, ketika Ibrahim mau dibakar atau ketika Ibrahim dibakar, maka malakul matar mengatakan, aku tinggal menunggu saja perintah untuk menurunkan hujan. Aku tinggal menunggu perintah untuk menurunkan hujan yang sangat lebat untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim. Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amrullahi asra, urusan Allah, perintah Allah tabaraka wa ta'ala lebih cepat daripada memadamkan api dengan menurunkan hujan yang sangat lebat. Allah langsung mengatakan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami langsung mengatakan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai api, jadilah engkau dingin. Tidak butuh hujan untuk mendinginkan api. Tidak butuh hujan yang sangat banyak untuk mendinginkan api, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah begitu cepat kalau Allah menghendaki. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, cuma dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah perkara yang Allah inginkan. Begitu juga api Nabi Allah Ibrahim, tanpa dipadamkan dengan air yang sangat banyak, hujan yang sangat banyak, cuma Allah mengatakan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin. Api yang tadinya panas menjadi dingin. Dan keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa benar-benar Nabi Allah Ibrahim berhak mendapatkan Khalilullah, derajat hubbah, derajat kecintaan yang paling tinggi, dan benar-benar berhak beliau mendapatkan al-imamatu fiddin, al-imam fiddin, dikarenakan beliau semua melakukan itu dengan penuh kesabaran dan dengan keyakinan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelajaran bagi kita semuanya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, begitu juga di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, yakinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal akibatu littaqwa, akibat yang akhir, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lilmuttaqin, akibat yang baik, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita semuanya menjadi orang yang soleh, yang berbuat baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan sabar dan juga dengan keyakinan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka insyaAllah akan dicapai al-imamu fiddin, kepemimpinan di dalam agama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa perkara yang perlu kita sampaikan. Bagaimana kita meneladani Nabi Allah Ibrahim, bagaimana perjuangan dakwah beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada Allah, bagaimana pula keyakinan beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Berupaya kita semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.